Daud lagunya apa dulu nih? Aku mau kasih Genit dulu ya. Genit dulu ya, buat nanti Kimcil boleh ada ya. Kita main bersama Nabila Sensasi Musik Mantap. Kita goyang asyik bareng Nabila kembali. Special buat Jangka. Goyang Seka. Ya Allah sejati. Lihat senyum manis di atas bibir berkencur. Kedip mata merayu jelas. Latihan cukir balik. Ya, ini lagunya kan ada dikasih lagu apa tadi?